Mata hati cinta dirimu, mata hati cinta kita berdua, saling berpadu, oh kasih. Oh kasih, janji setia yang kau ucapkan, janji setia yang ku ucapkan, janji setia kita selamanya. Dan kasih, hanya kamu di mata ini, hanya kamu di dada ini, hanya kamu satu yang kan ku bawa di setiap ayu langkahku. Satu yang kan ku bawa di setiap ayu langkahku.